Maluruh nulangkung ajauh mariksa nurada anggang mungetumada tiwiwitan estu katiasa handap teka konta sadayana Dinada pangaksami kasadaya para wargi agung nama kayang widi pantas urang tumarima ka ibu sarangka rama sangkan pinanggi jeng bagja ka ibu kitu deui anu tihotan usaha tekalis ku capek letih estu loba nukarasa cilaka lamuna tesyukur ka Allah nuwela komo lamun jeung ngalawan wani nyarekan ka nabi indung bapa dipapakan thank you. lamun urang tetep kupu. Hanjakana lahir batin di dunya bakal karasa, di akhirat komo deui. Di akhirat komo deui jahanam umpal umpalan ngadagoan jalma tapi hayu urang wa amat sawajibna sujud nyembah ka Gustina di akhir dan indra moa datanglah temerek nyanyi.